manusia dunia semakin senja. Cobaan bencana tak henti datang menerpa. Silih berganti seiring berjalannya hari. Berkemas diri jalan yang memang harus dicari. Tahukah kau otak manusia banyak yang tak beres. Terhimpit problema pelik jadikan dirinya stres. Semakin sulit untuk peroleh yang namanya duit. Meski seharian berteman panas hitamkan kulit. Tahukah kau di atas langit masih ada langit. Jangan membusung dada buat hati orang sakit. Peduli sesama sesungguhnya sangat indah. Ulurkan tanganmu jangan ragu jangan berkilah. Tahukah kau setiap detik sangat berharga. Jangan pernah buang waktu untuk hal tak bermakna. Terlalu singkat durasi hidup di dunia. Nikmatilah segalanya jadikan sebagai karunia. Problema balik jadikan dirinya stres.